Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Naam, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallif Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, dalam matan itu kata beliau, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau di dalam matan tersebut, anta'lama, hendaklah engkau mengetahui, anal kufara alladhina qatalahum Rasulullah, bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perangi, mereka mengakui tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala huwal khaliqul mudabbir, bahwasannya Allah Ta'ala itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Namun pengakuan yang seperti ini tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Bersamaan dan bahwasannya pengakuan mereka tersebut belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Kenapa? Dikarenakan itu sekedar pengakuan tauhid ar-rububiyah. Nah, sedangkan kaidah yang sering kita ulang-ulang, bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya yang namanya tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan juga tauhid al-uluhiyah. Mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid ar-rububiyah mengakui, na'am, meyakini, na'am, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Ifradullah taala bi af'alih, itu kan tauhid rububiyah. Itu mengharuskan juga meyakini tauhid al-uluhiyah. Jadi, ketika mereka meyakini bahwasanya Allah taala adalah khalik pencipta, al-mudabbir pengatur alam semesta, ar-razik pemberi rezeki, maka wajib bagi dia juga menyerahkan semua bentuk peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah merangi mereka? Karena prakteknya, amalan mereka, walaupun mereka meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, namun mereka menyembah berhala. Namun mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti tidak cukup pengikraran, pengakuan, nam keyakinan tauhid ar-rububiyah saja, tidak cukup, perlu yang namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Sehingga tauhidu ar-rububiyah mustazimun li tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan juga untuk tauhid apa? Al-uluhiyah. Fakadzalika anna tauhid nam al-uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Begitu juga sebaliknya. Tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah, namun tidak cukup kalau cuma sekedar tauhid ar-rububiyah. Naam, kemudian beliau menyebutkan wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah wahai Rasulullah, man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Naam, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Rasulullah, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang telah memberi rezeki kalian dari langit dan juga bumi? Naam, siapa? Amman yamliku as-sam'a wal absara, bukankah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan zat yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa man yudabbirul amra, dan zat yang telah mengatur semua urusan, semua perkara. Fasayaqulun, niscaya mereka mengatakan Allah. Mereka mengakui Allah. Allah yang mengatur alam semesta, Allah taala yang memberi rezeki, Allah taala yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Nah, namun apa? Faqul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau meyakini? Kenapa kalian tidak mau menerima? Nah, kenapa kalian tidak mau berpikir seperti itu? Disebutkan para ulama bahwasannya makna dari ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengeluarkan dari kematian dan kemudian juga apa? Mengeluarkan dari kematian, zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, kemudian zat yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Naam, ini seperti contohnya apa? Yang mengeluarkan anak ayam. Jadi ayam itu bertelur, jadi ayam kan, ayam itu kan hidup, kemudian mengeluarkan apa? Kematian, yaitu apa? Sesuatu yang mati, telur. Kemudian dari telur, dari benda mati itu keluarlah apa? Anak ayam, hidup. Maknanya itu. Jadi para ulama telah menyebutkan seperti itu maknanya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya yaitu zat yang telah mengeluarkan kehidupan dari kematian. Apa itu? Mengeluarkan kehidupan dari kematian dari telur. Telur kan itu benda mati itu. Kemudian apa? Keluar dari telur itu kehidupan itu apa? Anak ayam. Nah. Kemudian sebaliknya, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan benda mati atau mengeluarkan kematian dari kehidupan apa? Mengeluarkan telur dari dari ayam tersebut. Ayamnya hidup, kemudian keluar dari ayam itu apa? Sesuatu yang mati yaitu telur. Kemudian dari sesuatu yang mati itu keluarlah kehidupan yaitu anak ayam. Insyaallah mafhum insyaallah. Ini sebagaimana sebutkan oleh Naam Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Naam, bahwasanya contohnya adalah apa? Yang mengeluarkan anak-anak ayam dari telurnya. Naam. Karena telur itu kan mati ya aslinya. Kemudian ternyata keluar dari kematian itu kehidupan. Dan keluar dari kehidupan kematiannya itu ayam itu sendiri mengeluarkan telur itu. Naam, itu. Kemudian kita baca syarahnya. Wala syarih waffaqahu Allah taala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahu Allah taala, semoga Allah taala senantiasa menjaga beliau. Kata beliau, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, kata beliau, antarifa annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaklah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka, kanu muqirrina bitauhid ar-rububiyyah, dahulu mereka mengakui, meyakini dengan tauhid ar-rububiyyah, wa ma'a dzalika iqraruhum, bersamaan dengan itu pengakuan mereka bitauhid ar-rububiyyah, dengan tauhid ar-rububiyyah, lam yudkhilhum fil Islam, belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan belum mengharamkan darah-darah mereka, belum pula mengharamkan harta-harta mereka. Darah mereka masih halal, harta mereka masih halal. Kenapa? Karena masih mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih mengibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih menjadikan tandingan-tandingan ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma sekedar mentauhidkan ar-rububiyah saja tidak cukup. Fadalla ala anna at-tauhid laysa huwa al-iqrar bir-rububiyah faqat, maka ini menunjukkan, hal ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu bukan sekedar pengakuan dengan tauhid rububiyah saja, kata beliau. Jadi tidak sekedar tauhid rububiyah saja, bukan, bukan itu yang diinginkan. Buktinya apa? Buktinya para enam kufar Quraisy waktu didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini ingin menyatukan ilah. Maksudnya itu ilah-ilah yang mereka sembah itu dijadikan satu saja, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah mereka itu. Mereka paham masalah ini sehingga mereka murka, marah. Naam, sehingga suatu ketika siapa itu? Abu Lahab marah. Ketika dikumpulkan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Alihada jama'atana, kata Abu Lahab itu. Apakah untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka paham makna la ilaha illallah. Kenapa, apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini membatalkan semua sesembahan-sesembahan mereka, membatalkan semua ilah-ilah yang mereka bikin. Sehingga Abu Lahab marah. Naam, ali hada jama'atana, apakah untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Naam, aj'al al-aliha ilaha wahida. Naam, apakah ingin menjadikan Muhammad itu, menjadikan ilah-ilah yang banyak itu satu ilah? Dengan alasan-alasan seperti itu. Namun apa? Namun karena sombongnya Abu Lahab, kemudian juga enam jahatnya Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala membantah, bahkan menyebutkan dalam satu surat yang penuh, yaitu surat Al-Lahab. tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana rong zata lahab wa mra'atuhu hammalatul hatab. Nah, menunjukkan bahasanya apa? Bahkan istrinya itu pembawa kayu bakarnya. Istrinya siapa? Abu Lahab, Ummu Jamil. Kalau dilihat dari terjemahnya itu namanya Arwa. Nah, Arwa ya. Namanya Arwa, Ummu Jamil. Itu istri Abu Lahab. Sehingga imro'ah terkadang maknanya istri ya. Bukan selama-lamanya imro'ah itu perempuan, enggak. Terkadang imro'ah itu maknanya istri. Karena aslinya di dalam ilmu bahasa Arab, zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Namun terkadang lafadz imro'atun, nah, yang semula artinya adalah seorang wanita atau seorang perempuan, terkadang bermakna dengan apa? Bermakna istri. Seperti sini. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Dan istri, enam istri Abu Lahab itu adalah pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Nah, di neraka itu ya. Menunjukkan bahwasanya imro'ah terkadang maknanya istri itu. Kemudian juga apa? Wa mra'atul aziz. Ya, istrinya seorang raja. Istri. Imro'atul fir'aun. Wa imro'atul lut. Ya kan? Istrinya, nah, istrinya Fir'aun. Dan juga istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh contohnya. Lafadz imro'ah semua. Menunjukkan apa? Bahwasanya terkadang lafadz imro'ah itu maknanya adalah apa? Adalah istri. Jadi boleh kita mengatakan hadhi imro'ati. Enggak masalah. Hadhi imro'ati, ini adalah istriku. Au hadhi zaujati, ini adalah istriku. Tidak masalah. Nah, jadi tidak selama-lamanya nam imro'ah itu maknanya adalah seorang wanita gitu saja. Terkadang maknanya adalah istri. Buktinya tadi itu dalilnya banyak sekali. Dalam Al-Quran bisa dilihat itu. Imro'atu Fir'aun, ya kan? Kemudian imro'atul Aziz. Kemudian imro'atu Nuh, imro'atu Lut. Nah, kemudian semuanya pakai lafadz imro'ah. Menunjukkan bahwasanya imro'ah terkadang maknanya adalah istri. Nam. Kemudian berikutnya, ketika Abu Lahab itu naam didakwai oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, murka, marah, karena tahu makna daripada kalimat La ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya membatalkan semua ibadah-ibadah yang mereka sembah, ilah-ilah yang mereka bikin, itu dibatalkan semuanya dengan kalimat La ilaha illallah, sehingga mereka marah. Berarti menunjukkan bahwasanya yang dituntut, yang diharuskan naam oleh agama Islam itu bukan sekadar tauhid ar-rububiyah, tapi apa? Tauhid al-uluhiyah, itulah intinya. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyah faqat, kata beliau. Dan bahwasanya kesyirikan itu bukan terjadi pada kesyirikan rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadun, bahkan tidak ada di sana seorang pun asyraka fir rububiyah, ya. Bahkan di sana itu jarang sekali kita jumpai orang yang berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Kenapa? Karena buktinya kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka masih menyembah berhala, menyembah bebatuan, menyembah pohon-pohon, menyembah bintang, bulan, dan semisalnya. Nah, berarti apa berarti? Berarti secara enggak langsung mereka itu meyakini bahwasannya tauhid rububiyah itu mereka yakini. Illa syawadun minil khalq, kata beliau. Kecuali sedikit dari kalangan makhluk. Ya, orang-orang yang ganjil, yang sedikit, yang fitrahnya telah tercampuri. Wa illa fakulul umam tuqirru bitauhid rububiyah, dan jika tidak demikian maka setiap umat itu seringnya, kebanyakannya, mayoritasnya mengakui dengan tauhid ar-rububiyah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Seperti itu. Naam. Wa tauhid rububiyah huwa, sedangkan tauhid rububiyah itu adalah al-iqraru, yaitu pengakuan bi annallaha wal khaliq, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, Ar-Razik, pemberi rezeki, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mewafatkan, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Aw bi ibaratun akhsar, atau bisa juga diungkapkan dengan ungkapan yang ringkas. Tauhidur rububiyah huwa ifradullahi taala bi af'alih. Naam. Tauhidur rububiyah itu adalah mengesakan Allah taala dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, dengan perbuatan-perbuatannya. Itulah makna daripada tauhid ar-rububiyah. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fala ahada na minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma Allah taala, maka tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya yang mengaku atau menyeru bahwasanya di sana ada seorang yang mencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Allahu ahad. Allah itu adalah zat yang maha satu, tunggal, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang ikut campur. Tidak ada yang istilahnya membantu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan ini. tidak ada. Bahkan Allah SWT sendirian dalam mencipta, mengatur, memberi rezeki dan yang semisalnya. Au yarzuqu Allah, atau juga ada yang memberikan rezeki bersama Allah Ta'ala, tidak ada. Nah, Allah Ta'ala adalah huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dia adalah zat yang senantiasa memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au yuhyi au yumit, atau juga ada seorang yang bisa menghidupkan atau mematikan, tidak ada. Balil musyrikuna muqirruna bi annallahu wal khaliq ar-raziq muhyil mumit al mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikun mereka mengakui, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang mencipta, dan memberizki, yang menghidupkan dan mematikan, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Wal insaltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaqulun Allah, sayaquluna lillah. Katakanlah, siapa? Siapa Rabb, yang memiliki langit dan langit yang tujuh, dan juga Rabb al-Arsyil Azim, sayaquluna lillah. Namun saya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan seperti itu. Iqra'ul ayati minal akhir surat al-mu'minun. Naam, bacalah ayat-ayat dari akhir surat al-mu'minun. Tajiduna annal musyrikina kanu mukirrina bitauhid rububiyyah. Niscaya naam kalian apa? Akan mendapati, akan menjumpai bahwasannya mereka, orang-orang kufar itu, orang musyrikin, naam mereka meyakini adanya tauhid rububiyyah. Wa kadzalika fi surati Yunus, demikian juga dalam surat Yunus. Naam. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yakhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Fahum mukirruna bihadza. Mereka mengakui dengan tauhid ini, mengakui dengan adanya tauhid ar-rububiyyah. Tapi kenapa seperti itu belum masukkan mereka dalam agama Islam ini? Kenapa masih Rasulullah merangi mereka? Karena inti daripada dakwah para nabi, dakwah yang Allah Ta'ala sarankan, dakwah yang Allah Ta'ala berikan, nama Allah Ta'ala tetapkan pada umatnya atau pada hamba-hambanya adalah dakwah at-tauhid, menyeru kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Naam. Dalam ayat tersebut jelas terang-terangan dakwahnya para anbiya apa? At-tauhid. I'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala. Naam, wajtanibut tauhid, dan jauhilah at-tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasannya al-matlub huwa tauhidu al-uluhiyah. Yang diinginkan, yang diminta itu adalah tauhid al-uluhiyah. Adapun sekedar tauhid ar-rububiyah, naam, itu tidak masukkan mereka dalam keislaman. Naam. Adapun berikutnya insyaallah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah Ta'ala. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, untuk diri kita semuanya, bi'idznillah Ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.